Duwe ku mung rasa tresno, duwe ku mung rasa sayang, nganti nyawaku ninggalke roko, rasaku ra ilang, tresno ning jero dodo, sing tak jalu imbang ono, masih aku suki pondo moyen dikawe loro sepedhot nafasku mung kowe sing tak tunggu ora ono liyane sing ning atiku sancet tresno ning jero dodo sing tak jalu imbang ngono masih aku rasuke pondo moyen dikawe loro sepedhot nafasku